baca satu buah saja ni. Jaki jani amaki naga itu hancur kamu buai. Urjuai kamu nak dikipas hatiku sekali, hatiku sekali. Urjuai kamu nak dikipas hatiku sekali, hatiku sekali. Kuskapuri kuskapuri.